Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari satu perkara yang penting bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat, yaitu mempelajari akidah sahihah, akidah yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Al-Qawaidul Arba, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah empat kaidah atau empat pondasi. Kitab ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang di dalamnya terkandung faedah-faedah berkenaan dengan tauhid, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi oleh panitia, bahwa ini insyaallah akan menjadi kitab yang pertama yang akan kita bahas dalam serangkaian daurah. Sebelum kita masuk membaca kitab yang sangat bermanfaat ini, ada beberapa mukaddimah atau pendahuluan-pendahuluan yang perlu kiranya diketahui oleh ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pendahuluan yang pertama adalah apa alasannya atau kenapa kita harus mempelajari tauhid. Kenapa kita harus mempelajari at-tauhid? Atau dengan kata lain, apa saja keutamaan mempelajari at-tauhid? Perkara ini sangat penting sekali ya ikhwan, karena banyak orang yang belum paham. Ketika mereka menyatakan diri mereka sebagai seorang muslim, mereka tidak tahu perkara apa yang harus mereka pelajari. Atau mengapa kita harus banyak mempelajari tauhidullah, mengenal hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Banyak dari kelompok-kelompok Islam yang meremehkan dalam mempelajari tauhid, sehingga mereka tidak punya prioritas, mengedepankan perkara-perkara yang kurang penting atau yang kurang prioritasnya, dan mengakhirkan perkara yang harusnya menjadi prioritas. Oleh karena itu kita sampaikan terlebih dahulu apa saja keutamaan mempelajari at-tauhid. Dan di sana banyak sekali keutamaan mempelajari at-tauhid. Bahkan sebagian penulis mengumpulkan lebih dari 20 keutamaan mempelajari at-tauhid. Dan insyaallah kita sampaikan beberapanya saja. Yang pertama, kenapa kita harus mempelajari at-tauhid? Karena at-tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Karena tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Tidaklah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang menyadari bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan tergerak untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan tauhid. Bagaimana merealisasikan tauhidullah tersebut? Bagaimana agar tauhidnya tersebut tidak rusak? Ya. Ini adalah tujuan yang pertama dan utama. Kenapa kita mempelajari at-tauhid? Karena tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Kemudian yang kedua, at-tauhid adalah misi yang dibawa oleh para nabi dan rasul. At-tauhid adalah misi yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul kepada umat manusia melainkan untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syariat mereka memang bisa jadi berbeda-beda. Tapi misi utama mereka satu. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat rasulan, ya, rasul. Apa misi mereka? An ibudullaha wajtanibut tagut. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi at-taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi misi utama para nabi dan para rasul, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus giat mempelajari tauhid? Karena tauhid adalah perkara pertama yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Karena tauhid adalah perkara yang pertama yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Apabila seseorang membaca Al-Qur'an dari pertama, ya, dari awal, maka ayat pertama yang berisi perintah, ya, itu ada di surat Al-Baqarah. Ayat pertama yang berisi perintah itu adalah perintah untuk beribadah kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, ya. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, ya. Dengan demikian semoga kalian bertakwa. Ya. Ini adalah ayat pertama dalam Al-Qur'an. Apabila kita baca Al-Qur'an dari pertama, maka ini adalah ayat pertama yang akan kita temui berbicara tentang perintah, ya. Perintah untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengapa kita harus, ya, rajin mempelajari tauhid? Karena tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Karena tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Yang menunjukkan hal ini adalah hadis di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, kata beliau, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-himar. Dahulu aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibad 'alallah? Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa yang menjadi hak Allah atas hambanya dan apa yang menjadi hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Faqala, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Mu'ad kemudian mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa hak Allah yang terbesar adalah hamba-hambanya, agar hamba-hambanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan meninggalkan kesyirikan. Ini perkara keempat yang menunjukkan pentingnya bagi kita untuk mempelajari at-tauhid. Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa tauhid ini merupakan perkara yang penting, merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, maka insyaallah tidak ada lagi rasa malas pada diri kita untuk mempelajari at-tauhid, ya. Tauhid, tauhid, tauhid terus dipelajari sampai kita benar-benar paham apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, ya, yang perlu ditunaikan oleh hamba-hambanya. Demikian juga yang kelima, mengapa kita harus mempelajari at-tauhid? Karena tauhid adalah sumber keamanan di dunia dan di akhirat. Ya. Sumber keamanan di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka akan diberi petunjuk. Para sahabat ketika ayat ini turun, mereka merasa gelisah. Ya. Karena ayatnya tadi berbunyi apa? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka mereka inilah yang akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Sahabat merasa gelisah. Kenapa? Karena siapa yang tidak pernah melakukan kezaliman? Ya. Semua manusia pasti pernah melakukan kezaliman. Paling tidak dia melakukan kezaliman pada dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan. Maka mereka pun mengadukan hari ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwa kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka apa yang akan mereka dapatkan? Keamanan dan petunjuk. Ya. Ini akhwati, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang diperoleh oleh seorang yang kuat tauhidnya. Ketika benar tauhidnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keamanan dan petunjuk baginya. Kemudian yang keenam, kenapa kita harus mempelajari at-tauhid dengan sungguh-sungguh? Karena sesungguhnya syirik sebagai lawan dari at-tauhid itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik ya sebagai lawan dari at-tauhid itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni yang lebih rendah daripada itu bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahayanya asyirik. Ya. Bahayanya asyirik. Sehingga seseorang apabila dia tidak belajar, tidak mempelajari tauhid, tidak tahu dia perkara mana saja yang termasuk kesyirikan, maka bisa saja dia jatuh dalam ayat ini, melakukan kesyirikan tanpa dia sadari. Padahal kesyirikan adalah dosa yang tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih rendah daripada itu bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini adalah mukaddimah yang pertama yang berkenaan dengan keutamaan mempelajari at-tauhid. Kemudian mukaddimah yang kedua, pendahuluan yang kedua yang perlu diketahui oleh kita semua, bahwa tauhid ya itu terbagi menjadi tiga. Ya. Tauhid itu terbagi menjadi tiga. Secara bahasa, tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan yang maknanya adalah mengesakan sesuatu. Ya. Yang maknanya mengesakan sesuatu. Adapun secara syariat, at-tauhid bermakna ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi min rububiyatin wa uluhiyatin wa asma'i was sifat. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala ya dalam rububiyah, kemudian uluhiyah dan asma' was sifat. Ini adalah tiga jenis at-tauhid. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, kemudian yang kedua tauhid al-uluhiyah, dan yang terakhir yang ketiga tauhid al-asma was-sifat. Tauhid al-asma was-sifat. Tauhid ar-rububiyah artinya adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya. Ifradullahi subhanahu wa ta'ala fi af'alihi. Dalam penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan alam semesta. Ini adalah makna yang terkandung dalam tauhid ar-rububiyah. Kita meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta ini, ya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita meyakini bahwa tidak ada yang memiliki alam semesta ini melainkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada yang berkeyakinan bahwa ada pencipta selain Allah, ada yang memiliki alam semesta selain Allah, ada yang mengatur alam semesta selain Allah, maka sesungguhnya dia telah terjatuh pada syirkur rububiyah. Ya, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan ar-rububiyah. Ini tauhid yang pertama. Kemudian yang kedua, adalah tauhid al-uluhiyah. Ya. Tauhid al-uluhiyah. Artinya adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil-ibadah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Maksudnya adalah seorang hamba tidak beribadah kepada beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak beribadah kepada yang selainnya. Ya. Dan tauhid yang kedua inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tauhid yang diperjuangkan atau didakwahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa beliau diperangi oleh kaum musyrikin? Mengapa beliau ditentang oleh kaum musyrikin, bahkan para pengikutnya disiksa, ya? Bahkan terjadi peperangan di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin karena ini. Karena ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah nanti kita akan pelajari dengan lebih mendetail di kaidah yang pertama. Kemudian yang terakhir, tauhid al-asma was-sifat. Ya. Tauhid al-asma was-sifat. Yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang serupa dengannya. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama dan sifatnya, tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis tauhid yang ketiga. Kemudian yang menjadi fokus kita dalam silsilah kitab ini adalah yang kedua, tauhid yang kedua. Ini tauhid al-uluhiyah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Ya. Ini mukadimah yang kedua. Adapun mukadimah yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam kitab adalah yang berkenaan dengan muallif al-kitab, penulis kitab. Mungkin sebagian sudah mengenal siapa penulis kitab ini. Penulis kitab ini beliau adalah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Beliau rahimahullahu ta'ala lahir di kota Al-Uyainah pada tahun 1115 Hijriyah. 1115 Hijriyah. Kalau kita konversi ke tahun Masehi itu sekitar tahun 1700-an. Berarti berapa tahun yang lalu? 300 ya. Sekitar 300 tahun yang lalu. Kalau di Indonesia masa apa itu? Masa penjajahan. Ya, masih masa penjajahan Belanda. Jadi beliau lahir di kota Uyainah pada tahun 1115 Hijriyah. Kemudian menghafalkan Quran sebelum ya beliau mencapai usia 10 tahun. Jadi memang Asy-Syaikh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala itu lahir di tengah keluarga ulama. Keluarga yang sangat mencintai ilmu. Sehingga ketika usianya masih kecil, beliau sudah menghafalkan Al-Quran. Kemudian beliau pun mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari fikih, mempelajari akidah, mempelajari ilmu hadis dan yang lainnya kepada banyak ulama. Sampai kemudian beliau memiliki kemampuan ilmiah, dan mengajar, berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian beliau berdakwah kepada salah seorang bangsawan di kalangan Arab, ya, itu Amir Muhammad Ibn Saud rahimahullahu ta'ala, dan kemudian berserikat dengan bangsawan tersebut untuk membentuk sebuah negara at-tauhid, negara yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai sekarang kerajaan tersebut masih berdiri. Kerajaan apa ya? Kerajaan Saudi, Saudi Arabia. Ya. Jadi apabila antum melihat kerajaan Saudi Arabia, itu muassisnya, itu orang yang membangun pondasinya adalah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau bersama keluarga Saud, ya. Di mana keluarga Saud itu mengendalikan pemerintahan, adapun masalah keagamaan itu yang bertanggung jawab dalam permasalahan keagamaan adalah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sampai sekarang. Ya. Kalau misalnya antum melihat nama seorang ulama Saudi Arabia, dari Saudi Arabia yang belakangnya berakhiran alu syekh, ya, itu menandakan bahwa dia adalah anak keturunan dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Seperti muftinya kerajaan Saudi Arabia sekarang. Ya. Siapa nama mufti? Asy-Syaikh Abdul Aziz alu syekh. Ya. Alu syekh. Beliau adalah masih keturunan siapa? Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Demikian juga menteri urusan wakaf kerajaan Saudi Arabia, Dr. Saleh Al-Sheikh, itu juga masih keturunan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ya. Dan memang ada perjanjian ketika mendirikan kerajaan Saudi Arabia, ada perjanjian di antara Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan keluarga Saud, ya. Al-Saif lakum wal fatwa lana. Pedang itu berada di tangan kalian, adapun fatwa itu berada di tangan kami. Yaitu di tangan para ulama. Sehingga sampai sekarang masih berlangsung kerajaan Saudi Arabia berhukum dengan hukum Islam dan mendakwahkan at-tauhid ke segala penjuru dunia. Ya. Dan dari nama beliaulah Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari nama beliau Abdul Wahhab tadi diambil kata Al-Wahhabiyah. Dakwah Wahhabi kalau dikatakan oleh sebagian manusia. Ya. Dan sebenarnya ini adalah ungkapan yang kurang tepat, karena nama beliau Muhammad, bukan Wahab, ya. Tapi orang-orang bagaimana caranya agar menjauhkan manusia dari dakwah yang beliau lakukan? Mereka membuat lakop-lakop, julukan-julukan, ya, untuk menjauhkan manusia dari dakwah tauhid yang beliau bawa. Sehingga apabila kita mendapatkan sekelompok orang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada tauhid, ya, meninggalkan bid'ah dan khurafat, serta merta manusia akan melabeli mereka dengan julukan apa? Wahabi. Ya. Sering kita dapatkan. Ya. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Timur Tengah, kemudian mengajak manusia untuk mengeluarkan, untuk meninggalkan penyakit TBC. Tahu TBC? Apa? Tuberkulosis? Bukan. Takhayul, bid'ah, curofat, Pak. Kalau kurafat TBK dong. Pakai ejaan lama. Tauhid, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Ketika beliau mengajak manusia untuk meninggalkan ini semua, langsung dilabeli dengan Wahabi. Ya. Sama, sampai sekarang masa kita. Ya, ustadz-ustadz yang mengajak manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan peribadahan kepada kuburan dan tempat-tempat keramat, langsung dilabeli dengan Wahabi. Asal katanya dari nama beliau, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya. Dan beliau banyak sekali menulis risalah yang berkenaan dengan tauhid. Ya, menunjukkan semangatnya Syekh rahimahullah taala untuk mengajak manusia kembali kepada tauhidullah. Di antara kitab yang beliau tulis, apa yang ada di hadapan kita sekarang? Kitab Al-Qawaidul Arba. Berisi 4 kaedah, walaupun hanya 4, tapi ini adalah kaedah yang sangat penting bagi setiap orang yang ingin mempelajari At-Tauhid. Ya. Mempelajari apa Tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau juga memiliki kitab Al-Usulul Thalathah. 3 landasan utama. Ya. 3 landasan utama yang di dalamnya terdapat perincian tentang 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada setiap manusia di alam kuburnya. Man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuk. Siapa Rabbmu, kemudian siapa Nabimu, dan apa agamamu. Beliau juga menulis kitab Al-Usulu Sittah, 6 prinsip. 6 prinsip beragama. Demikian juga beliau menulis kitab Tauhid, ya. Sebuah kitab yang berisi sekitar 60 bab berbicara tentang tauhid, berbicara tentang apa itu syirik, berbicara tentang keutamaan tauhid, berbicara tentang, ya, perkara apa saja yang bisa menghancurkan tauhid seseorang. Ya, kitab yang sangat bermanfaat. Demikian juga beliau menulis kitab yang berjudul Kashfu Syubuhat. Kashfu Syubuhat. Sebuah risalah yang kecil yang menyingkap, ya, kerancuan pemikiran orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyingkap, ya, kerancuan orang-orang yang menyembah kuburan, yang pergi kepada orang-orang saleh, ya. Disingkap habis oleh beliau dalam kitab Kashfu Syubuhat. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mempelajari kitab-kitab ini. Ya, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh panitia, insyaallah di daurah-daurah yang akan datang, kita akan terus-menerus mempelajari kitab-kitab yang beliau tulis. Ya. Walaupun disebut Wahabi, ya ikhwan. Semua bukunya beliau yang tulis, ya. Tapi kitab-kitab ini sangat penting bagi kita. Pertama untuk diri kita sendiri agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syirik. Kedua, sebagai bekal kita untuk berdakwah. Ya, bekal kita untuk berdakwah. Ketika kita kembali ke kampung halaman, kembali ke keluarga kita, kembali kepada orang tua kita, kita punya bekal untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lama-lama, ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan yang begitu tersebar di kalangan masyarakat di Indonesia ini bisa terkikis sampai semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Indonesia bertauhid. Ya. Ini kampanye yang sangat baik, Indonesia bertauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Taib. Sebentar. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kitab. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala memulai risalah beliau dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sana setidaknya ada 4 sebab mengapa beliau dan juga para ulama secara umum, ya, memulai banyak dari risalah mereka dengan ucapan basmalah. Ya. Jadi kalau kita lihat, hampir di semua kitab itu pertama kali yang ditulis dalam kitab tersebut adalah ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebab yang pertama adalah karena mengikuti kitabullah. Ya. Karena mengikuti kitabullah. Karena setiap surat yang ada di dalam Al-Quran, apabila kita buka, dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kecuali satu surat saja. As-su'al. Indak ya, hei. Surat apa yang tidak dimulai dengan basmalah? Hah? Surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah yang tidak dimulai dengan basmalah. Siapa yang tahu apa sebabnya At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah? Angkat tangan. 6. Ya. Taftazani. Yang pertama karena sebagian menganggap bahwa At-Taubah itu masih termasuk bagian dari Al-Anfal. Ya. Ada sebab yang lain? Ya. Ada yang punya pendapat yang lain? Itu yang pertama tadi. Sebagian menganggap bahwa At-Taubah itu masih termasuk bagian surat Al-Anfal sehingga tidak perlu dipisahkan dengan basmalah. Sebab yang kedua dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, bahwa surat At-Taubah itu berisi pernyataan berlepas diri, ya, berisi pernyataan perang dari Allah dan Rasulnya kepada kaum musyrikin. Ya. At-Taubah itu isinya adalah pernyataan perang dan berlepas diri dari Allah dan Rasulnya terhadap kaum musyrikin. Ya. Sedangkan bismillah, ya, sedangkan basmalah itu maknanya menunjukkan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga tidak layak disandingkan antara apa? Pernyataan perang dengan pernyataan yang penuh kasih sayang. Ya. Ini yang menyebabkan kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Ya. Ini sebab yang pertama. Mengapa Asy-Syaikh demikian juga para ulama lainnya memulai risalah-risalah mereka dengan basmalah, ya? Karena mengikuti Al-Qur'an, mengikuti kitabullah, yang dimulai, surat-suratnya dimulai dengan basmalah. Yang kedua sebabnya mengapa mereka memulai risalah mereka dengan basmalah, ya, tabarrukan wasti'anatan bihi azza wa jal, untuk mencari barakah dan meminta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk mencari barakah dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sama seperti kita ketika melakukan setiap pekerjaan. Ya. Kita mulai dengan apa? Basmalah. Tujuannya apa? Agar pekerjaan kita itu mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga agar apa? Agar lancar pekerjaan kita mendapatkan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ketika Syekh menulis risalah ini, beliau mulai dengan basmalah. Ya. Tabarrukan wasti'anatan billahi azza wa jal. Meminta barakah dan juga pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa beliau memulai risalah ini dengan basmalah? Untuk mengikuti kebiasaan para rasul. Ya. Mengikuti kebiasaan para rasul. Karena para rasul, ingat, bukan hanya Rasulullah ya, tapi para rasul, dari rasul terdahulu. Mereka ketika menulis sebuah risalah, mereka memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan basmalah. Ya. Seperti yang ditunjukkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-30. An-Naml ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Sulaiman menulis risalah kepada Ratu Saba. Ya. Apa yang ada di dalam risalah tersebut? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Risalah ini atau surat ini berasal dari Sulaiman dan di dalamnya disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Disebutkan ya bahwa di dalam risalah Nabi Sulaiman itu tertulis bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau ketika menulis surat kepada para pembesar-pembesar negeri, itu beliau menulisnya, memulainya dengan basmalah. Ya. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam kisah beliau ketika beliau menulis surat kepada Heraklius. Herakla. Ya, Heraklius, raja Romawi ketika itu. Maka di dalam risalah tersebut ya, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Herakla Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Herakla Azimir Rum. Heraklius ya, kaisarnya Romawi. Ya, kalau misalnya kita ingin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama yang kita tulis apa? Bismillah, itu yang paling atas. Kemudian dari siapa untuk siapa? Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah, kemudian kepadanya, ila Herakla Azimir Rum. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau menulis surat, ya, tentunya yang menulis orang lain. Bukan Rasulullah, karena Rasulullah ummi, buta huruf, ya, tidak bisa baca dan menulis. Ketika beliau mendiktekan surat, ya, maka beliau pertama kali mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama kali ditulis dalam risalah beliau. Demikian juga ditunjukkan oleh hadis tentang perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, ya, untuk tidak saling menyerang. Ketika itu yang menuliskan perjanjian tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Maka yang pertama ditulis dalam perjanjian tersebut juga apa? Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi kaum musyrikin menolak ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim, sehingga ditulis Bismikallahumma. Ya. Tapi sebelumnya, sebelum ucapan tersebut dihapus, maka yang tertulis dalam perjanjian Hudaybiyah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dari hadis-hadis ini, demikian juga dari ayat surat An-Naml, ayat ke-30 tadi, kita simpulkan bahwa termasuk sunnah para nabi dan para rasul adalah mereka memulai risalah mereka dengan apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan yang keempat, ya, kenapa beliau memulai risalah beliau dengan basmalah? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu dalam kitab beliau Fathul Bari, wa qad istaqarra amal musannifina ala iftitahi kitabil ilm bil basmalah. Telah menjadi kebiasaan, ya, para penulis, ya, untuk membuka kitab ilm, kitab yang berisi ilmu, yang membahas ilmu, bil basmalah, dengan basmalah. Ya. Jadi dari dulu sampai sekarang sudah menjadi kebiasaan para penulis kitab, ya, para ulama yang menulis kitab-kitab ilmiah, mereka memulai, ya, risalah mereka dengan apa? Basmalah. Jadi kalau misalnya antum semua Allah berikan kemudahan ingin menulis kitab, ya, atau menulis artikel, dimulai dengan apa? Hendaknya dimulai dengan basmalah. Ini ikhwani wa akhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Empat alasan mengapa beliau rahimahullahu taala dan juga para ulama yang lainnya memulai risalah dengan basmalah. Kemudian qala rahimahullahu taala, as'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar wa idha btulya sabar wa idha adhnaba istaghfar fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Kata beliau rahimahullahu taala, aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, Rabbal arshil azim, Rabb yang menguasai arsh yang maha agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan walaknya, artinya memberikan kecintaannya kepadamu di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunt, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dirimu senantiasa diberkahi dimanapun engkau berada. Wa ayyaj'alaka mimman idha u'tiya syakar, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dirimu termasuk orang yang apabila diberi maka dia bersyukur. Wa idza btulya sabar, dan apabila diberi cobaan, diberi musibah, maka dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfar, dan apabila melakukan dosa dia meminta ampun. Fa inna haula'i tsalats unwanus sa'adah, karena tiga perkara ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Ini adalah kalimat pembuka dari Syekh rahimahullahu taala. Ya. Ada beberapa fawaid atau faedah yang bisa kita peroleh dari muqaddimah beliau ini. Ya. Di sini kita bisa lihat betapa cinta dan sayangnya Syekh rahimahullahu taala kepada para penuntut ilmu. Ya. Orang ketika mendapatkan risalah ini, risalah yang ditulis oleh beliau Al-Qawaidul Arba, ketika membukanya pertama kali apa? Dia akan mendapatkan asy-syekh berdoa. ya, berdoa untuk kebaikan orang yang sedang membaca risalah beliau. Saya mendoakan dengan doa-doa yang masya Allah, ya, yang penuh dengan kebaikan. As'alullah al-karim, rabbal arshil azim, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya. Aku meminta kepada Allah yang maha pemurah, yang menguasai arsh yang maha agung, ya, untuk menjadikan dirimu walinya, memberikan kecintaannya kepadamu di dunia dan di akhirat. Ya. Dan seterusnya. Ya. Doa demi doa dilantunkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala kepada orang yang membaca risalah beliau. Dari sini kita tahu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa asal dakwah itu adalah ar-rahmah, kasih sayang. Ya. Suatu hal yang harus diketahui oleh setiap dai ilallah, orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika berdakwah sesungguhnya ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada manusia. Mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syirik, meninggalkan kemaksiatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ya. Ketika memulai kitabnya beliau mulai, ya, dengan doa-doa, menunjukkan kasih sayang beliau, ya, kepada para penuntut ilmu. Sehingga merupakan suatu kekeliruan, ya, ketika orang memulai dakwah dengan sesuatu yang keras, ya. Langsung menghardik, membentak, mengeluarkan ucapan-ucapan yang keras. Ya. Ini adalah suatu perkara yang kurang tepat. Seharusnya dakwah itu menunjukkan kasih sayang kita kepada orang yang kita dakwahi. Kita inginkan kebaikan pada dirinya. Ya. Kemudian berangkat dari sini, barulah kita tunjukkan, ya, yang mana yang benar, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Baru kita arahkan. Bukan serta-merta, ya, dakwah itu hanya menghajar, memboikot, kemudian apa, berkata dengan ucapan-ucapan yang keras. Inilah metode dakwah yang keliru. Lihatlah metode dakwah yang diajarkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunt. Dan menjadikan dirimu senantiasa diberkahi dimanapun engkau berada. Ya. Dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksudkan dengan senantiasa diberkahi dimanapun engkau berada. Ya. Sesungguhnya pernyataan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, tentang ucapannya Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam, surat Maryam ayat yang ke-30 dan ke-31, Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang Nabi Isa. Kata Nabi Isa, inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kunt. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, ya, yang diberikan kepada diriku Alkitab, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan diriku sebagai seorang nabi. Kemudian kata Nabi Isa, waja'alani mubarakan aynama kunt, dan menjadikan diriku senantiasa diberkahi dimanapun, ya, aku berada. Al-Imam Sufyan Ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan makna mubarakan aynama kunt, yakni mualliman lil khair, senantiasa mengajarkan kebaikan. Ya. Ini tafsirnya Ibn Uyayna. Bahwa seseorang itu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika dia mualliman lil khair. Selalu mengajarkan kebaikan. Ya. Menasihati manusia, memberikan contoh yang baik kepada manusia, maka dengan demikian dia akan mendapatkan barakah dimanapun dia berada. Ya. Dan ini hendaknya sifat yang dimiliki oleh setiap muslim yang baik. Dimanapun dia berada, hendaknya dia senantiasa memberi contoh yang baik, mengajak manusia kepada kebaikan, ya, mengajarkan manusia bagaimana beragama yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan demikian dia akan mendapatkan predikat tadi, ya, mubarakan aynama kunt, ya, senantiasa diberkahi dimanapun dia berada. Kemudian kata beliau rahimahullah, doa selanjutnya, wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza btuliya sabar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirimu termasuk orang yang apabila diberi dia bersyukur, dan apabila dia ditimpa musibah maka dia bersabar. Dua perkara ini, yaitu bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan bersabar ketika ditimpa musibah atau cobaan, ini adalah dua sifat yang melekat pada diri seorang muslim atau seorang mukmin. Bahkan dikatakan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa kedua sifat ini, ya, adalah bagian terpenting dari agama, yaitu asyukur wasabr. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Suhaib Ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh perkaranya itu adalah kebaikan. Walaisa dzalika li ahad illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidaklah ada pada seseorang melainkan pada diri seorang mukmin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in asabathu sarra syakar fa kana khairan lah. Apabila dia ditimpa suatu kenikmatan, ya, suatu kebaikan, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kana khairan lah. Maka yang demikian itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabar. Fa kana khairan lah. Dan apabila dia ditimpa suatu kemudaratan, maka dia pun bersabar. Maka ini adalah kebaikan baginya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kedua sifat ini, ya, ada pada diri seorang mukmin. Bersabar ketika mendapatkan cobaan, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita akan pelajari dengan lebih mendetail apa yang dimaksud dengan asyukur, ya. Seringkali kita mendengar kata syukur. Sekarang apa yang dimaksud dengan asyukur? Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa syukur adalah zuhuru atharin ni'matillahi 'ala lisani 'abdihi sana'an wa'tirafan wa 'ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin bahwa yang dimaksud dengan syukur adalah tampaknya bekas-bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau tampaknya pengaruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, ala lisani abdihi thana'an wa'tirafan. Ya, di lisan seorang hamba dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah. Jadi ini yang pertama, ya. Makna syukur adalah tampaknya pengaruh nikmat Allah Subhanahu wa taala pada apa? Pada lisan. Ya. Di mana seorang hamba ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Wa'tirafan, dan juga mengakui bahwa nikmat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Jangan sampai dia salah menyandarkan, ya. Yeah. Menyandarkan kenikmatan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menyandarkan kenikmatan yang dia peroleh, ya, yeah, hanya karena usaha dia sendiri. Harus disandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Kemudian tampak, ya, pengaruh nikmat tersebut pada hatinya. Syuhudan wa mahabbatan. Dia mempersaksikan bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi, syukurnya dengan lisannya. Dengan memuji dan mengakui bahwa nikmat ini dari Allah. Kemudian di hatinya, dengan mempersaksikan bahwa nikmat ini hanya dari Allah, dan kemudian bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa'ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Dan atas, ya, anggota tubuhnya, tampak bekas atau pengaruh nikmat Allah Subhanahu wa taala itu pada anggota tubuhnya dengan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia disebut sebagai seorang hamba yang bersyukur. Ya. Ingat kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila salat malam, beliau salat dengan, ya, salat dalam waktu yang sangat panjang, lama bacaannya, sampai kaki beliau itu pecah-pecah, ya. Ketika ditanya kenapa beliau melakukan hal yang demikian, ya, dalam keadaan dosa beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau masih melakukan ibadah dengan demikian baiknya, ya. Maka jawaban beliau, afala akunu abdan syakura, apakah tidak pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan kepada kita dengan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Jadi kembali ke definisi syukur tadi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, kita ketahui bahwa cara bersyukur itu dengan tiga perkara. Dengan lisan, ya. Yang pertama dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa nikmat ini asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan hati, ya. Yaitu dengan mempersaksikan, hati ini mempersaksikan bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Ya. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur dengan anggota badan. Ya. Yaitu dengan bertambah, ya, ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila seseorang, ya, realisasikan tiga atau merealisasikan syukurnya melalui tiga perkara ini, maka barulah dia disebut sebagai seorang hamba yang bersyukur. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa idza tuliya sabar, dan apabila diberi cobaan maka dia bersabar. As-sabar itu secara bahasa maknanya adalah al-habs, yaitu menahan. Menahan. Adapun secara syar'i makna as-sabar adalah menahan diri, ya, dalam tiga perkara. Adapun secara syar'i artinya sabar itu menahan diri dari tiga perkara. Yang pertama, menahan diri ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya dia berusaha untuk menunaikan, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan dirinya dari kemalasan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tahan dirinya jangan sampai terjatuh pada perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia terjatuh kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan dirinya, ya. Dan yang ketiga, menahan dirinya ketika ditimpa musibah atau menahan dirinya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia dirinya mendapatkan musibah, maka dia menahan dirinya. Ya. Jangan sampai keluar dari lisannya ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jangan sampai dia perbuatannya itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya. Ketika ditimpa musibah ada anggota keluarganya yang meninggal. Kemudian meratap, menangis, tersedu-sedu, bahkan cabik-cabik, merobek-robek bajunya, ya. Ini bukanlah sabar. Disebut seorang yang bersabar apabila dia bisa menahan dirinya agar jangan sampai melakukan perkara yang Allah haramkan, Allah murkai. Ya. Dan seseorang ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu manusia terbagi menjadi empat golongan. Ketika menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia itu terbagi menjadi empat golongan. Golongan yang pertama, ya, adalah orang-orang yang murka, ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang diharamkan. Tidak boleh seseorang murka dengan apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang bersabar. Ya. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang bersabar. Pada asalnya di hatinya itu berat menerima ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dia bersabar, menahan dirinya agar jangan sampai mengucapkan ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini golongan yang kedua. Sabar. Ya. Dan ini adalah level terendah yang harus ditempati oleh seorang mukmin. Tidak boleh dia berada di level yang pertama. Paling tidak ketika menghadapi cobaan dia harus berada di level ini. Yaitu orang-orang levelnya orang-orang yang bersabar. Ya. Kemudian yang lebih tinggi daripada sabar, yang ketiga adalah orang-orang yang ridho. Orang-orang yang ridho dengan musibah yang Allah berikan. Ya. Bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama dia masih merasa berat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Di hatinya itu masih merasa berat. Belum bisa menerima, akan tetapi dia bersabar. Menahan lisan, melahan perbuatannya jangan sampai melanggar batasan Allah. Tapi dalam hatinya masih gerundel, ya. Hanya saja dia bisa sabar, menahan dirinya. Adapun yang kedua, itu dia ridho, ya. Dadanya lapang ketika menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir, level yang paling tinggi ketika menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah golongan orang-orang yang bersyukur. Ya. Dan ini adalah tingkatan yang tertinggi. Tidak hanya dia menahan dirinya agar jangan sampai lisannya, demikian juga perbuatannya melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah. Tidak hanya dia rela dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tapi dia bersyukur, ya, atas cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Ketika mendapatkan musibah malah memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya. Kenapa dia bisa berada di level yang keempat ini? Karena dia menyadari bahwa setiap musibah, ya, yang dia dapatkan itu pada hakikatnya adalah kebaikan. Ya. Dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidaklah seorang manusia dicoba, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah di muka bumi ini, ya, ketika di dunia ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Dan tidaklah, ya, apabila dia bersabar, ya, apabila dia bersabar. Dan tidaklah seseorang diberikan cobaan dan ujian sekecil apapun, walaupun duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ini yang harus kita sadari, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena kehidupan kita pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah dan cobaan. Ya. Kalau saja kita menyadari bahwa ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, kemudian akan menghapus dosa-dosa kita, niscaya kita akan bersyukur malahan, ya. Tidak hanya bersabar, tidak hanya ridho, bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi cobaan di dunia ini. Ya, derajat kita terangkat, kemudian dosa kita, ya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar ujian yang kita terima. Terlalu panjang mukadimahnya, enggak masuk-masuk kitabnya ini nanti. Baik, kita lanjutkan nih, kawan. Qala, kemudian kata beliau, wa idza aznaba astaghfar. Dan apabila berdosa atau melakukan perbuatan dosa, maka dia memohon ampun. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Ya. Dan yang ketiga, apabila dia berdosa, maka dia pun meminta ampun, ya. Al-istighfar, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan istighfar adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan, ya. Menghapuskan dosa, ya. kemudian menghilangkan pengaruhnya, serta meminta penjagaan dari kejelekannya. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Bahwa istighfar itu mengandung tiga perkara. Jadi tidak hanya sekedar meminta penghapusan dosa, meminta pengampunan dosa, tapi dia mengandung tiga makna. Makna yang pertama, minta dihapuskan dosa. Ya. Yang kedua, minta dihilangkan pengaruhnya pada diri kita. Karena dosa itu memiliki pengaruh pada manusia. Ya. Pengaruh negatif pada manusia. Bagaikan titik-titik hitam yang lama-kelamaan menjadi kelam, menyelubungi hati manusia. Makanya ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta selain dihapuskan dosa tersebut, menghapuskan pula pengaruh dosa tersebut. Dan yang ketiga, al-wiqayah min syarrihi. Meminta penjagaan dari kejelekan dosa tersebut. Ya. Menjaga, meminta penjagaan dari kejelekan dosa tersebut. Ini adalah apa pengertian dari al-istighfar. Ya. Makanya kalau dalam bahasa Arab helm, helm untuk berperang itu disebut sebagai al-mighfar. Ya. Al-mighfar sama asal katanya, mighfar istighfar. Kenapa? Karena pada hakikatnya helm itu menjaga agar jangan sampai kepala kita terluka. Makanya istighfar, pada makna istighfar, salah satu makna istighfar adalah penjagaan diri. Kita meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan dosa yang kita lakukan. Qala fa inna haula'i tsalats unwanus sa'adah. Karena ketiga perkara ini, yakni bersyukur ketika diberi anugerah, bersabar ketika diberi cobaan, dan meminta ampun ketika berdosa, ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Ya. Min babil faedah, sebagai tambahan faedah berkenaan dengan kebahagiaan manusia, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Fawaid, bahwa pondasi kebahagiaan seorang di muka bumi ini adalah tiga perkara. Ya. Pondasi kebahagiaan seorang mukmin dalam hidupnya di dunia ini, demikian juga di akhiratnya kelak, itu adalah tiga perkara. Yang mana apabila dia memiliki tiga perkara ini, niscaya hidupnya bahagia. Ya. Walaupun hidup serba kekurangan, ya, hidupnya miskin, pendapatannya minim sekali, apabila dia memiliki tiga perkara ini, hidupnya tetap akan bahagia dunia akhirat. Apa itu? Disebutkan oleh beliau, yang pertama adalah at-tauhid. Ya. Yang pertama adalah at-tauhid. Yang lawannya adalah asyirk. Ya. Seseorang apabila dia memiliki at-tauhid, bahagia hidupnya. Kenapa? Karena hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Tidak bergantung kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang merupakan pondasi kebahagiaan seorang hamba di muka bumi ini adalah as-sunnah. Ya. As-sunnah. Itu mengikuti, berpegang teguh dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran lain yang menyimpang dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengkotori hidupnya dengan kebid'ahan. Maka niscaya dia akan bahagia. Kemudian yang ketiga yang merupakan pondasi kebahagiaan seorang mukmin adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lawannya adalah al-ma'siyah. Ya. Sudah, kalau kita memiliki tiga perkara ini saja ya ikhwan, insyaallah hidup kita akan bahagia. Tauhid, sunnah, ta'ah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ya. Hidup kita akan bahagia. Kemudian kata beliau, insyaallah, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim hiya an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk untuk senantiasa mentaatinya, bahwa al-hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim, adalah engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menyampaikan dalam mukadimahnya ini, bahwa barang siapa yang mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihi salam, hendaknya dia memahami bahwa agamanya Nabi Ibrahim, ya, adalah at-tauhid. Ya. Di sini disebutkan al-hanifiyah. Al-hanifiyah itu secara bahasa artinya lurus. Ya. Artinya lurus. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa al-hanif itu al-muqbil 'ala Allah wal mu'rid 'amma siwah. Menghadap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari yang selainnya. Ya. Kenapa agamanya Nabi Ibrahim disebut al-hanifiyah? Karena agama Nabi Ibrahim berisi at-tauhid. Menghadap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari yang selainnya. Ya. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, mereka mengaku bahwa mereka adalah pengikut agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Maka ini adalah bantahan kepada mereka. Agamanya Nabi Ibrahim bukan seperti apa yang kalian lakukan, ya, dengan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Agamanya Nabi Ibrahim adalah al-muqbil ala Allah wal-mu'rid amma siwah. Menghadap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kita selesaikan saja mukadimahnya agar kita masuk ke poin-poinnya Syekh. Fa idza arafta annallaha khalaqaka li'ibadatihi. Apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah subhanahu wa taala menciptakan dirimu untuk beribadah kepadanya, fa'lam. Maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Bahwa ibadah tidaklah disebut sebagai ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak disebut sebagai salat kecuali dengan at-taharah, dengan bersuci terlebih dahulu. Ya. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah afsadaha. Maka apabila masuk kesyirikan tersebut di dalam peribadahan, maka syirik tersebut akan merusaknya. Kal hadatsi idza dakhala fit taharah. Sebagaimana al hadats apabila dia masuk ke dalam taharah. Ya. Di mukadimah ini Syekh, ya, menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tadi menciptakan kita untuk apa? Beribadah. Maka ibadah itu haruslah disertai dengan tauhid. Tidak sah sebuah ibadah melainkan dia harus disertai dengan tauhid. Apabila tidak ada tauhid pada ibadah tersebut atau masuk kesyirikan pada ibadah tersebut, maka kesyirikan itu akan membatalkannya, ya, akan membatalkan atau tidak membuat ibadah tersebut tidak sah. Ya. Satu hal yang perlu kita ketahui, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa itu makna ibadah? Ya. Di sini kita berbicara tentang tauhid al-uluhiyah. Itu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Sekarang pertanyaannya, apa itu ibadah? Al-ibadah, lugatan secara bahasa artinya al-hudu wa tadallul. Ya. Kerendahan dan ketundukan diri. Kerendahan dan ketundukan diri. Adapun secara syar'i, secara syariat, ya. Siapa yang paham? Siapa yang tahu makna ibadah secara syariat? Angkat tangan. Ya Abdul Hamid. Aina akhana Abdul Hamid? Yang lainnya ada yang paham? Ada yang tahu? Rahmat. Tahu panitianya mana panitianya? Siapa yang tahu arti ibadah secara syar'i? Ya, si. Onam, apa ini duluan? Ya. Segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik berupa lisan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Masya Allah. Barakallahu fiik, ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Min al-aqwali wal af'al zahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mengumpulkan semua perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak tampak. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal akhwali wal af'al zahira wal batinah. Jadi ini definisi ibadah. Semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak tampak, ini adalah ibadah. Tidak boleh diselewengkan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang sholat misalnya. Ibadah, suatu perkara yang dicintai oleh Allah. Sedekah misalnya. Ya. Kemudian apa? Addu'a, berdoa. Kemudian tawakal, bertawakal kepada Allah. Khosyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita selewengkan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلِ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. Apabila engkau telah mengetahui bahwa kesyirikan, apabila bercampur dengan amalan atau bercampur dengan ibadah, maka syirik tersebut akan merusaknya. وَأَحْبَطَ الْعَمَلِ, dan membatalkan amalan. Ya. Syirik itu apabila masuk ke dalam peribadahan, ya, dia akan membatalkan amalan. Apabila syiriknya syirik kecil, maka yang batal hanya amalan itu saja. Ya. Tapi apabila yang dilakukan oleh dia adalah syirkun akbar, syirik besar, maka seluruh amalannya, ya, itu akan terhapus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Apabila mereka, ya, melakukan kesyirikan, maka akan terhapuslah apa yang mereka amalkan. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lain asyrakta layahbatanna amaluk. Apabila engkau melakukan kesyirikan, maka amalanmu akan terhapus semuanya. Ya. Maka berhati-hati ya ikhwan, wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Karena ini akan menghapus amalan kita. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelaku kesyirikan itu akan kekal abadi di dalam api neraka. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man yushrik billah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan haramkan al-jannah pada dirinya. Tidak akan masuk ke dalam surga. Wa ma'wahu an-nar. Lantas kemana dia tempat kembalinya? Wa ma'wahu an-nar. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan terhadap orang-orang zalim ini tidak ada penolong sedikit pun. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dzalik. La'allallah ay khallisaka min hadhihi syabakah. Ketika engkau mengetahui bahwa syirik apabila bercampur dengan ibadah dia akan merusaknya, kemudian menghapuskan amalan dan pelakunya akan menjadi kekal dalam api neraka, maka engkau pun tahu bahwa perkara yang paling penting adalah mengetahuinya. Ini mengetahui at-tauhid dan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan dirimu dari jaring-jaring kesyirikan. Wahya syirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi qala Allahu fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih rendah daripada itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Wa dzalika bi ma'rifati arba qawaid dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Dan yang demikian itu membersihkan diri kita dari noda-noda kesyirikan itu dengan mengetahui empat kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya. Nah, selesai kita dari muqaddimah. Sekarang kita masuk ke kaidah yang pertama. Allah musta'an, Allah musta'an. Kata beliau rahimahullahu taala, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Qala an ta'lama anna al-kuffara alladhi qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwa al-khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Kaidah yang pertama, hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Dan yang demikian itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul may yarzukukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ammay yamliku sam'a wal absar. Dan siapa pula yang memiliki penglihatan, siapa pula yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa pula yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr. Dan siapa pula yang mengatur alam semesta. Fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah mengapa kalian tidak bertakwa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, rahimakumullah. Ini adalah kaidah pertama yang perlu kita ketahui. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu diutus kepada orang-orang yang mempercayai bahwa yang menciptakan itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang memberi rezeki siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang mengatur alam semesta siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka mengakui ini semua. Ya. Coba kita lihat namanya. Ya. Ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa namanya? Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Ya. Ini menunjukkan mereka percaya, ya, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sudah meyakini, mempercayai adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mempercayai bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang mengatur alam semesta sehingga anak mereka pun diberi nama Abdullah. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sekedar pengakuan seperti ini itu tidaklah memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ya. Sekedar mengakui, meyakini dalam hatinya bahwa Allah yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta, ini tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Karena orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, mereka apabila ditanya siapa yang memberikan rezeki, siapa yang ya menghidupkan dari yang mati dan seterusnya, mereka akan menjawab Allah. Percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang menguasai alam semesta. Ya. Tapi perkara ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Sehingga ini bantahan bagi sebagian orang ya yang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang maksudnya tidak ada yang menciptakan, ya, kemudian memberikan rezeki dan mengatur alam semesta, melainkan Allah, ini adalah perkara yang keliru. Karena kalau misalnya makna ini yang kita ambil, apa beda kita dengan orang kafir Quraisy? Ya, sama, mereka juga mengakui. Ya. Tapi yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru berbeda dengan orang Quraisy. Orang kafir Quraisy itu tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Ya. Karena mereka paham maknanya. Maknanya adalah tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kalau makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang menciptakan, memberikan rezeki, dan mengatur alam semesta melainkan Allah, dengan senang hati mereka akan mengucapkannya. Karena mereka mengakui hal yang sama. Mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Ya. Jadi ini prinsip pertama yang harus kita ketahui. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bahwa pengakuan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Yang dituntut dari dia ketika dia ingin masuk ke dalam Islam adalah mengakui uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya mengakui bahwa yang berhak untuk disembah itu siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyembah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian beliau berikan dalil di sini. Ya. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amma yamliku as-samaa'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa may yudabbirul amr. Katakan, tanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, dan siapa pula yang memiliki pendengaran dan penglihatan, siapa pula yang mengeluarkan dari yang mati kepada yang hidup dan mengeluarkan yang mati, ya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapa pula yang mengatur alam semesta? Fasayakuluna Allah. Maka mereka akan mengatakan Allah. Tidak ada manfaatnya. Ya? Demikian juga di banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? menceritakan keadaan orang-orang kafir ini, ya, pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim." Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, maka niscaya mereka akan mengatakan, yang menciptakannya adalah Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Pengakuan dari mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ar-rububiyah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya, kemudian memberikan rezeki dan mengatur alam semesta. Dari kaidah yang pertama ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada berapa faedah yang bisa kita tarik atau kita simpulkan, ya. Yang pertama, annal iqrar bi tauhid rububiyah faqat, ya. Perlu saya sampaikan juga bahwa faedah-faedah yang kita bacakan berkenaan dengan syarah kitab ini, ya, kami ambil dari syarah yang ditulis oleh Abu Abdullah Nasir Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Adni. Beliau adalah pengajar akidah di Darul Hadis, di dulunya di Damaj, kemudian pindah ke Darul Hadis Fiyush di Yaman Selatan, di kota Aden. Faedah yang bisa diperoleh dari kaidah yang pertama ini, annal iqrar bi tauhid rububiyah faqat la yudkhil sahibahu al-islam wala yantafi'u bih. Bahwa pengakuan terhadap ar-rububiyah saja, bahwa pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyah saja tidaklah memasukkan seseorang ke dalam Islam. Dan tidak akan memberikan manfaat baginya. Ya. Ingat, ya, mengakui tauhid rububiyah saja, ya, ini tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam dan tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Perkara kedua yang bisa kita simpulkan dari kaidah yang pertama ini, anna tauhid ar-rububiyah laisa huwal faisal bainal mu'minin wal musyrikin. Bahwa tauhid ar-rububiyah bukanlah pemisah antara seorang mukmin dan seorang musyrik. Ya. Bahwa tauhid ar-rububiyah bukanlah pembeda atau pemisah antara seorang mukmin dan seorang musyrik. Lishtirakil fariqaini bil iqrari bihi. Karena keduanya mengakui perkara ini, mengakui tauhid ar-rububiyah. Jadi tidak ada bedanya antara seorang mukmin dan seorang musyrik dalam perkara ini, karena mereka sama-sama, ya, mengakui adanya tauhid ar-rububiyah. Wa innamal fariq bainal mu'min wal musyrik huwa tauhid al-ilahiyah atau al-uluhiyah. Hanya saja pembeda antara seorang mukmin dan seorang musyrik adalah tauhid al-uluhiyah. Ya. Ini yang membedakan antara seorang mukmin dan seorang musyrik, tauhid al-uluhiyah. Kalau tauhid ar-rububiyah, dua-duanya, ya, kedua belah pihak sama-sama mengakui bahwa Allah pencipta. Orang musyrik mengakui Allah pencipta. Muslim juga mengakui Allah pencipta. Orang musyrik mengakui bahwa Allah yang memberikan rezeki. Demikian juga muslim mengakui. Ya. Orang musyrik mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Demikian juga seorang muslim mengakui. Sehingga tidak ada perbedaan dalam perkara ini antara seorang musyrik dengan seorang mukmin. Akan tetapi perbedaannya apa? seorang mukmin menganggap, ya, berkeyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk disembah. Sedangkan seorang musyrik, ya, menganggap ada yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga yang bisa kita simpulkan dari kaidah ini, anna rusula lam tuba'ats bil amri bitauhid ar-rububiyyah li'anna al-umam kanat 'ala iqrar bihi wa i'tirafu bihi lillahi wahdah. Bahwa para rasul tidaklah diutus, ya, untuk memerintahkan manusia, mengajak manusia kepada tauhid ar-rububiyyah. Ya. Para rasul ini tidak mengajak manusia mengakui bahwa Allah pencipta, Allah memberikan rezeki. Kenapa? Li'annal umam kanat ala iqrar bihi wal i'tirafu bihi lillahi wahdah. Karena umat-umat, ya, itu telah mengakui, ya, telah mengakui dan mengenal bahwa rububiyah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi, kalau mereka ditanya siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menciptakan kalian, mereka akan mengatakan Allah. Artinya mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan. Ya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, anna tauhid ar-rububiyyah min barahin tauhid al-uluhiyyah. Bahwa tauhid ar-rububiyyah itu adalah bukti yang menunjukkan wajibnya tauhid al-uluhiyah. Maksudnya ketika seseorang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan rezeki, adalah yang menciptakan, ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia hanya beribadah kepada Allah. Kalau kita tanya yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah bisa memberikan rezeki? Apakah yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kita di alam semesta ini? Jawabannya tidak, ya. Kalau kita tanya apakah sesembahan kalian yang mengatur alam semesta? Mereka mengatakan tidak. Ya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Ya. Kalau ini disadari oleh setiap orang dengan hati yang bersih, maka niscaya dia akan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dia akan menjauhi segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dirinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia rezeki, Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Ya. Maka dengan demikian dia hanya meminta hanya kepada Allah, tunduk dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tauhid ar-rububiyah ini sebagaimana kita katakan, itu sudah tertanam di hati setiap manusia. Merupakan fitrah manusia bahwa mereka menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya, alam semesta dan mengatur alam semesta. Tidaklah perkara ini diingkari melainkan oleh orang-orang yang menyimpang, yang syad, yang memiliki kelainan. Orang yang masih bersih fitrahnya, yang belum tercemari oleh apapun, dia akan mengakui bahwa Allah itu adalah yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Ya. Dikisahkan, ya, jam berapa ini? 10 menit lagi, ya. Dikisahkan sebuah kisah, ya, yang sangat lucu, ya, cukup lucu, ya, bukan sangat lucu. Dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah taala. Jadi dahulu ada yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya pencipta di muka bumi. Ya. Kemudian dia mengatakan kepada manusia, "Taib. Wahai manusia, sesungguhnya saya juga bisa menciptakan makhluk." Ya. Kemudian ditantang oleh manusia, "Taib, sekarang coba kamu menciptakan makhluk, bagaimana caranya?" Akhirnya dia ambil seonggok daging, ya, sepotong daging, kemudian dia taruh di atas meja. Ya, kita tunggu, kata dia. Saya akan menciptakan makhluk dari daging ini. Tunggu 3 hari. Ya. Kemudian setelah 3 hari berkumpul semua manusia. Ya. Ternyata benar ya ikhwan. Berhasil dia. Dari daging tadi muncul makhluk-makhluk baru. Ya. Apa? Belatung, ya. Kalau bahasa Jawa ya belatung ya. Keluar belatung. Lihat, saya berhasil menciptakan makhluk baru. Nih, dari daging jadi belatung. Ya. Ini teori apa kalau dalam pelajaran biologi? Abiogenesis. Ya, teori yang menganggap bahwa apa? Makhluk hidup itu muncul dari makhluk yang telah mati. Ya. Kemudian muncul belatung. Nah, dia senang karena apa? Berhasil menunjukkan kepada orang-orang dia telah berhasil menciptakan makhluk. Ya, enggak, bukan Allah aja yang bisa, saya juga bisa. Kemudian ada anak kecil bertanya kepada dia, "Wahai paman, ya, kalau misalnya paman yang menciptakan makhluk-makhluk kecil itu, berarti paman tahu dong jenis kelaminnya. Coba sekarang sebutin yang mana yang jantan, mana yang betina." Enggak bisa dia kan? Oh, berarti paman bohong. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengakui bisa menciptakan, gak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu, tahu. Ini akan berjenis kelamin laki-laki. Ini jenis kelaminnya wanita. Rezekinya juga diketahui. Ya. Apun manusia tadi, membedakan jenis kelamin saja tidak tahu. Ya. Demikian juga cerita tentang apa? Kisahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditantang oleh sekelompok orang mulhid. Orang ateis, ya, mungkin sebagian ikhwan sudah pernah mendengar cerita ini. Itu ketika beliau diajak debat oleh seorang orang-orang mulhidin, orang-orang yang ateis ini, untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan cerdiknya Imam Abu Hanifah meminta waktu, "Taib, besok kita akan berdebat di hadapan manusia." Ya. Keesokan harinya manusia sudah berkumpul ingin melihat debat ini. Bukan debat capres ya, calon presiden. Debat untuk membuktikan eksistensi Allah Subhanahu wa taala atau ada atau tidak. Ditunggu. Imam Abu Hanifah ternyata tidak datang juga. Ya. Sampai kemudian agak terlambat beliau baru datang. Ya. Kemudian ditanya, "Kenapa Abu Hanifah ya, kok enggak on time ini?" Ya. "Kenapa terlambat?" Kemudian Abu Hanifah mengatakan, "Saya tadi memikir. Kenapa saya terlambat? Karena saya tadi mikir. Ya, saya waktu itu ingin menyeberang sebuah sungai. Ya, saya terpikir tentang bongkahan atau potongan-potongan kayu yang mengalir di sungai tersebut. Ya, kemudian potongan-potongan kayu ini tiba-tiba bergabung. Ya, membentuk kapal. Ya, potongan-potongan kayu yang mengalir di sungai tadi bergabung membentuk sebuah kapal. Kemudian kapal ini ya berlayar ke salah satu tepi sungai, kemudian membongkar atau mengambil barang-barang dari tepi sungai tersebut, kemudian membawanya ke tepi sungai yang lain. Ya. Kemudian orang-orang mulhid tadi, orang-orang yang tidak mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Apa yang kamu pikirkan ini adalah perkara yang mustahil. Tidak mungkin batang-batang kayu kemudian berkumpul membentuk sebuah kapal, kemudian berlayar mengambil barang, kemudian berlayar ke sisi yang lain, kemudian menurunkan barang-barang tersebut. Tidak mungkin," kata dia. Maka kemudian Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, "Maka bagaimana mungkin alam semesta yang beredar dengan begitu teratur ini, ya, tanpa memiliki seorang pencipta, tanpa memiliki seorang pengatur. Ya. Kalau saja perkara yang kecil, ya, kapal yang berlayar tanpa pengemudi, ya, itu tidak mungkin, maka bagaimana alam semesta ini? Coba kita lihat, hujan turun, ya, pergantian musim, ya, matahari terbit dari timur, tenggelam di sebelah barat, semuanya begitu teratur. Ya. Ini membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Tapi ingat ikhwani wa akhwati fillah, ingat poin yang pertama tadi, bahwa sekedar mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan mengatur alam semesta, ini tidaklah cukup. Dia harus naik ke level selanjutnya, yaitu apa? Mengakui bahwa yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu sesi yang pertama. Fa insyaallah taala kita lanjutkan jam berapa? Jam 1 ya. Kita istirahat, sholat, ya, sholat kemudian istirahat dan kita lanjutkan insyaallah pada pukul 1. Bismillah taala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan pertolongan untuk menyelesaikan kitab ini. Barakallahu fiikum.